dalam syurga, namun hayati tempatmu suci. Adam dan Hawa Musa di Mejib, imun hayati terbuka kunci pintu syurga. Di sabah kruang sinan indahan sakri bata di pantai pudongan intan lam kruang mekawan budi adari budi adari sedang ditebit ublang jidang meriti di madangan kipah kasaboh sapo di prehwolako dalam perang sabi di mata bajaro paso udalam di pudu asajan ada kurusi serta jikun subhanallah suruh potallah katruh ba janji.